dalam periwayatan-periwayatan beliau yang ternukil di dalam Arba'in An-Nawawiyah. Dan alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan hadis yang ke-9 yang berkaitan dengan sebuah amalan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah amalan yang wajib untuk kita kerjakan. Begitu pula sebaliknya, sebuah amalan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah amalan yang wajib untuk kita tinggalkan. Dan amalan ketaatan yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad dan Rasulnya alaihi salatu wassalam adalah yang wajib untuk kita kerjakan mastata'na, sesuai dengan kemampuan kita, kadar kemampuan kita. Jika seorang yang sedang sakit misalkan, dia harus melakukan sholat 5 waktu karena tidak gugur kewajiban sholat pada dirinya. Maka ketika dia mampu untuk melakukan sholat dalam keadaan berdiri, maka itu yang paling afdol, yang paling utama. Ketika dia tidak mampu melakukan sholat dalam keadaan berdiri karena kondisinya yang sakit, maka bisa dia kerjakan dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu duduk, bisa dia kerjakan dalam keadaan berbaring. Sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambin." Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, silahkan salat dalam keadaan duduk, dan jika tidak mampu pula, maka silahkan salat dalam keadaan berbaring. Inilah amalan-amalan ketaatan. Dikerjakan sesuai dengan kemampuan kita layaknya hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada hadis yang ke-10. Hadis yang berasal dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang mana beliau menukilkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha taala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Adalah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha suci, zat yang maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, dan tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala menerima dari hamba-hambanya kecuali perkara-perkara yang baik. Hadis yang mulia yang berada di hadapan kita sekarang ini berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah secara singkat telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwasanya beliau adalah salah seorang dari sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu wa'ardah yang memiliki sekian banyak keutamaan. Di antaranya adalah sebuah kunyah yang diberikan oleh Nabi SAW karena beliau sangat mencintai kucing. Abu Hurairah. Hurairah merupakan bahasa Arab dari kucing. Ada sebuah kisah yang menarik dari biografi atau perjalanan hidup Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang ingin saya nukilkan sebelum kita masuk kepada inti pembahasan. Masuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah seorang yang hidup di bawah tarbiyah, di bawah naungan sang ibu. Karena sang ayah yang bernama Sakhr telah wafat ketika beliau berada di dalam kandungan. Maka semenjak kecil Abu Hurairah dirawat, dididik oleh Ummu Abi Hurairah, Ummu Abdurrahman, yang mana Abu Hurairah masuk ke dalam Islam sementara sang ibu masih belum mau mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Maka Abu Hurairah yang ma'ruf, yang kita kenal sebagai seorang yang sangat bersemangat untuk menyampaikan hidayah al-Islam, meminta atau mendakwahkan al-Islam kepada sang ibu agar bisa ibunya masuk ke dalam Islam bersama dia. Maka sekian banyak usaha, sekian banyak itu pula sang ibu menolak apa yang didakwahkan, apa yang diajak oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahkan yang keluar dari lisan sang ibu kepada Abu Hurairah adalah ucapan-ucapan yang jelek, yang mencela Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, mencela al-Islam, memojokkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Maka hal ini membuat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bersedih, sehingga beliau datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan menangis, memohon kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, doalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Wahai Rasulullah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jalla wa ala memberikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam seketika itu pula mengangkat kedua tangannya dan berdoa, ya Allah, ihdi umma Abi Hurairah, berikanlah hidayah kepada ibu dari Abu Hurairah. Maka ketika doa tersebut telah terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pulanglah Abu Hurairah ke rumah beliau seperti biasanya dan mendapati rumah yang biasanya terbuka, pintu rumah yang biasanya terbuka pada saat itu tertutup. Maka Abu Hurairah ketika ingin memasuki rumah tersebut, ingin membuka pintunya, terdengar suara dari dalam, suara sang ibu. Wahai Abu Hurairah, janganlah engkau masuk sebelum aku izinkan. Janganlah engkau masuk sebelum aku izinkan. Ini hanya beberapa saat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Abu Hurairah berada di luar rumah, terdengarlah suara gemercik air yang menandakan bahwasanya sang ibu sedang mandi. Yang akhirnya setelah selesai mandi, sang ibu mempersilahkan Abu Hurairah, "Udkhuli Abu Hurairah, silahkan kau masuk wahai Abu Hurairah." Maka seketika pintu itu terbuka, Abu Hurairah menyaksikan sang ibu dengan pakaian yang terbaik yang dimiliki oleh ibunda Abu Hurairah dan mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Bersyahadah. Beliau masuk ke dalam Islam. Maka seketika itu Abu Hurairah pun menangis. Menangis yang pertama karena kesedihan, menangis yang kedua karena bahagia. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Hurairah memeluk sang bunda dan pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan rasa syukurnya, berterima kasih karena dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah jalla wa ala memberikan hidayah kepada ibunda dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang akhirnya walhamdulillah Ummu Abi Hurairah atau Ummu Abdurrahman wafat dalam keadaan muslimah, yang biiznillahi taala dengan izin Allah jalla wa ala itu merupakan salah satu tanda husnul khatimah yang ada di sisi ibunda dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan tidak ada yang mencintai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kaum muslimin yang saya muliakan kecuali mereka yang terbukti keimanannya kepada Allah dan Rasulnya adalah keimanan yang dibangun di atas kejujuran. Karena sangat banyak sekali sekarang celaan-celaan yang masuk kepada Abu Hurairah, bahwasanya beliau adalah seorang yang jelek hafalannya, beliau adalah seorang yang mantan preman, mantan orang yang tidak mengetahui ajaran-ajaran Islam, tidak mengetahui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang wakilnya. Itu kenyataannya. Akan tetapi sekian banyak kemaksiatan, sekian banyak dosa yang dilakukan oleh Abu Hurairah sebelum masa Islam terhapuskan dengan dua kalimat syahadat yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan sebahagian pihak yang mencela Abu Hurairah, yang tidak senang kepada pribadi Abu Hurairah, adalah karena Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu merupakan seorang yang meriwayatkan banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam hadis-hadis tersebut dibawakan oleh Abu Hurairah Islam yang sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam tanpa ada tambahan dan pengurangan sedikit pun. Maka di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwasanya mereka orang-orang yang mencintai Abu Hurairah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang mencintai Abu Hurairah adalah orang-orang yang beriman. Maka mafhumul mukhalafah yang kita pahami dari kebalikan doa ini adalah orang yang membenci Abu Hurairah adalah orang yang kalau mereka beriman maka dia beriman di atas kedustaan. Ataukah kalau kita bisa ucapkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena Abu Hurairah merupakan seorang perawi yang sangat banyak sekali, hampir 5000 hadis dihafal dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, belum lagi riwayat-riwayat yang lainnya yang belum sampai kepada kita. Maka hadis yang mulia ini datang dari sahabat yang mulia pula Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Inna Allah ta'ala tayyibun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik. La yakbalu illa tayyiban, yang tidak mungkin zat Allah yang maha suci tersebut, yang maha baik tersebut, menerima kecuali perkara-perkara yang baik pula. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada mukminin, telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada para rasul. Jadi persis perintah Allah kepada para rasul, para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pula perintah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mukminin selain nabi dan rasul. Dari umat-umat para nabi, umat-umat para rasul, termasuk di dalamnya adalah kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, itu pula yang Allah perintahkan kepada kita, orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menukilkan firman Allah taala, faqala taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Wahai sekalian rasul, wahai sekalian utusan-utusan aku, kata Allah jalla wa ala, kulu minat thayyibat, makanlah dari perkara-perkara yang halal, dari perkara-perkara yang baik, wa'malu shaliha, dan beramallah dengan amalan-amalan kebaikan pula, amalan-amalan saleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang sebelum beliau, untuk mereka memakan dari perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang baik. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya, kata Allah jalla wa ala di dalam ayatnya yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ada dua ayat yang berbeda. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala serukan mereka para rasul, para utusan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rusul. Akan tetapi ayat yang kedua Allah jalla wa ala memberikan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya perintah Allah kepada orang yang beriman dan perintah Allah kepada para rasul adalah perintah yang sama, yaitu kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari apa-apa yang sudah baik, apa-apa yang halal yang telah aku rezekikan kepada kalian, yang telah aku rezekikan, yang telah aku karuniakan kepada kalian. Maka perintah kepada rasul itulah perintah kepada kita kaum mukminin. Kemudian di akhir hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan summa dzakara ar-rajula yutilus safara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seorang laki-laki yang sedang melakukan satu perjalanan jauh. Ash'atha akbar, yang mana rambutnya penuh dengan debu, pakaiannya sangat lusuh sekali. Yamuddu yadaihi ilas sama, dan dia pada perjalanan tersebut meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengangkat kedua tangannya seraya mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa mat'amuhu haram, sementara apa yang dia makan adalah dari perkara-perkara yang haram. Wa mashrabuhu haram, dan apa yang dia minum juga dari perkara-perkara yang haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaian-pakaiannya pun berasal dari harta-harta yang haram, harta-harta yang tidak baik, yang tidak suci. Wa ghudhiya bil haram, dan dia selalu dicekoki, dimasuki dengan perkara-perkara yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka dari mana Allah Subhanahu wa taala bisa mengabulkan permintaannya, bisa mengabulkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat al-Imam Muslim yang insyaallah taala akan kita rinci pembahasannya pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada majlis kali ini yang singkat. Kurang lebih mohon maaf. Subhanak wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.